السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, khususnya nikmat al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, khususnya nikmat al-amalus shalih, amal saleh yang tidak mungkin kita bisa tukar dengan harta dunia. Karena ilmu yang bermanfaat adalah kehidupan, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita. Maka bersyukurlah ketika kita mendapatkan hal tersebut dan selalu meminta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin Allah muliakan, khususnya ibu-ibu sekalian di kajian wanita ini, berikutnya jaga syahadatin kita, jaga tauhid kita, jaga semangat kita mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, lalu perbanyak salawat dan salam kepada beliau. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin, kita kembali bersama Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Wabil Sayyib. Salah satu buku yang direkomendasi para ulama ketika berbicara tentang zikrullah. Dan kita sudah jelaskan bahwa pintu masuknya syaitan itu ada pada kelalaian, ada pada syahwat, dan ada pada amarah gitu. Kelalaian, syahwat, dan amarah. Dan kita sudah jelaskan bahwa yang namanya manusia sedisiplin-disiplinnya ya ibu-ibu dan jamaah sekalian, sepinter-pinternya, seketat-ketatnya, itu pasti khilaf. Dia pasti lalai, atau mungkin masuknya dari sisi marah ya, dia terpancing jadi dia marah, atau masuknya dari sisi syahwat. Jadi dia mengedepankan dirinya dibanding yang lain. Mau sematang apapun, kita itu akan tergelincir. Lalu Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mencontohkan bagaimana ayah kita semua Nabi Adam itu khilaf gitu loh. Padahal kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau di antara yang paling matang dan yang paling cerdas yang paling konsisten gitu loh. Nah, itu aja bisa khilaf. Lalu syaitan masuk. Lalu bagaimana dengan kita? Nah, hadirin Allah muliakan, maka kita pasti jatuh ke dalam kesalahan. Itu udah pasti. Dan mau ngaji kayak sehebat apapun, tidak akan merubah hal ini. Karena simpel aja, ngaji sehebat apapun kita gak akan bisa setinggi derajatnya para nabi dan rasul, sampai pada makomnya Nabi Adam misalnya. dan ngaji sehebat apapun, hijrah sehebat apapun, ibadah sekuat apapun, kitalah seorang atau kita hanya tetap seorang manusia yang dikatakan Nabi SAW, kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina tawwabun, sebaik-baik anak Adam banyak sekali melakukan kesalahan. Nah, hadirin Allah muliakan, jadi kita ini pasti salah lah. Ibu-ibu pasti kepancing gitu di rumah tangga. Seberapapun ada satu waktu, satu hari mungkin emosi kita tersulut, amarah kita tersulut karena sikap suami mungkin, atau kalau gak suami, anak-anak gitu. Aduh, suamiku mah baik banget Pak Ustadz, tapi aku tuh suka naik pitam sama mertua. Ah, itu bisa jadi mertua. Atau aduh, anak-anak, ya Allah, bandelnya minta ampun Pak Ustadz, kayak bapaknya. Ah, itu gitu lah, tetap gitu nembaknya ke suami juga. Nah, ada aja yang mancing, atau kita lalai, kita khilaf gitu lah, atau syahwat gitu lah. Oh, pokoknya dari sisi suami aman, marah udah, pintu-pintu marah udah blok. Tapi itu Pak Ustadz, kalau udah ngelihat gamis di IG tuh Pak Ustadz, udah pengennya beli aja tuh Pak Ustadz. Nah, itu jadi masuk ke syahwat. Jadi Pak, dan nanti jadi bola salju gitu, ada aja salah. Jadi macam bisa masuk ke marah, bisa masuk ke syahwat, bisa masuk ke goflah, lalai gitu ya. Nah, hadirin yang Allah muliakan. Nah, syaitan itu kata para ulama, dia itu gak akan melepaskan manusia kecuali gimana manusia itu jatuh ke dalam kesalahan. Terus, nah ini terus nih. Wa yadhunnu annahu la yastaqbilu rabbahu azza wa jal ba'daha. Dan syaitan akan buat orang yang jatuh ke dalam kesalahan ini akan menduga, halu, berasumsi bahwa dia tidak punya harapan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kesalahan tersebut. Wa anna tilkal waqi'ata qad ijtahathu wa ahlakathu. Dan syaitan tuh bisa buat gitu, bisa buat hamba itu tuh berhalusinasi, halu gitu ya, berasumsi, membuat kesimpulan bahwa dosanya itu telah menghancurkan dan membinasakan dirinya sehingga gak ada peluang gitu. Itu syaitan punya kemampuan itu. Ini jamaah dan ibu-ibu harus ingat baik-baik, syaitan punya kemampuan itu kata para ulama. Jadi dia tuh, jangan salah bahwa banyak orang berpikir tugas syaitan berhenti saat kita jatuh ke dalam kesalahan. Oh enggak, syaitan enggak berhenti sampai sana. Begitu kita salah, dan pasti kita salah, ini clear udah, kullu bani Adam khata', setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Nah, syaitan serang lagi gitu. Jadi pas jatuh, gimana caranya kita ditimpa sama tangga sama si syaitan. Jadi kita bisa rubahin tangga. Jadi udah jatuh tertimpa tangga. Kalau perlu bukan tangga, lemari dijatuhin sama syaitan tuh. Pokoknya semua rumah, lemari, barbel, alat-alat gym, mau semuanya tuh. Sehingga kita yang jatuh ke dalam kesalahan berpikir bahwa saya sudah hancur, saya sudah gagal, saya sudah fatal, dan saya gak punya kesempatan untuk jadi orang baik lagi. Nah, itu. Dan disitulah sebabnya orang tuh bisa putus asa. Sebabnya orang bisa putus asa. Jadi dihembuskan ke apa atmosfer pesimisme gitu, pesimis, kefakiran gitu. Jiwanya fakir, jiwanya. Udah, kayaknya aku hancur. Aku habis deh. Udah aku enggak punya harapan lagi. Udah aku rusak deh. Udah aku yang paling paling buruk, paling jelek udah. Itu udah jelas. Bukan aku salah lagi itu. Ingat baik-baik jamaah dan ibu-ibu secara khusus, syaitan tuh punya kemampuan demikian. Nah, mayoritas kita berpikir bahwa godaan syaitan hanya sampai kita terjatuh ke dalam kesalahan. Padahal enggak. Dia enggak lepaskan kita begitu jatuh langsung dihabisi sama dia, diserang lagi. Sehingga seseorang kehilangan optimisme. Sedangkan nabinya mengatakan yu'jibunil fa'lu. Nabi itu kagum dengan optimisme. Hilang optimisme. Rasa enggak berguna. Padahal kenyataannya enggak demikian, gitu loh. Kenyataannya enggak demikian. Kita sering melihat orang atau teman kita atau sahabat kita benar-benar terpukul dan drop gara-gara kesalahan yang dia lakukan. Padahal saat kita ngelihat kasusnya, ada yang sebenarnya nggak parah, oke salah, tapi dia nggak harus demikian. Atau berat, tapi juga dia nggak harus sampai terpukul itu. Masih ada banyak solusi dari Allah. Tapi orang tuh bisa kayaknya terpuruk, terhempas dan hancur. Lalu kehilangan kepercayaan diri. Nah, kalau kita pernah mengalami itu, atau mungkin sedang mengalami itu, atau teman kita, sahabat kita, maka ketahuilah itu adalah permainan syaitan. Itu adalah permainan syaitan. Dan kenyataannya gak demikian. Kita harus bangun dari jebakan itu. Kenyataannya gak demikian. Makanya kita lanjutkan keterangan Al-Imam Ibnu Qayyim, wa fadlullah wa rahmatuhu wa afuhu wa maghfiratuhu min wara'i dzalika kulli. Dan karunia Allah, rahmat Allah, ampunan dan maaf Allah Subhanahu wa taala, itu sebenarnya di balik itu semua. Jadi kehancuran itu hanya ilusinya syaitan. Kehilangan enggak ada harapan itu ilusi, itu permainan. Padahal sejatinya setelah itu ada banyak karunia Allah. Karunia Allah itu masih sangat-sangat besar. Rahmat Allah itu sangat-sangat besar. Makanya kan Allah berfirman apa kepada para pendosa dalam surat Az-Zumar, la taqnatu min rahmatillah, Surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, yang khilaf, yang mengikuti syahwat, yang marah gitu, yang melakukan maksiat, yang terjebak oleh syaitan, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah mengampuni seluruh dosa kalau dia bertaubat. Innahu al-ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah tuh Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi hadirin yang Allah muliakan, coba renungkan ayat ini. Jangan pernah putus asa, kata Allah. Jangan pernah putus asa. Separah apapun kesalahan dan dosa kita, jangan pernah putus asa. Kenapa? Karena Allah mengampuni seluruh dosa. Allah mengampuni seluruh dosa. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lihat, renungkan ayat ini. Jangan pernah putus asa, kata Allah. Jangan putus asa. Jalan kepada Allah itu belum tertutup hanya karena kita melakukan dosa. Jalan kepada Allah itu tertutup kalau kita meninggal su'ul khatimah, itu ketutup ya. Dan melakukan kesyirikan pula. Karena tobat sudah tertutup, malam yugargir. Itu pun Allah bisa ampuni selama bukan syirik. Makanya jangan pernah putus asa. Coba renungkan Az-Zumar ayat 53 tersebut. La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku, atau katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, karena sesungguhnya Allah mengampuni berbagai macam dosa. Allah juga berfirman di ayat surat Al-Baqarah ya, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Lihat surat Al-Baqarah. Allah itu menjanjikan kalian itu ampunan dan karunia-Nya. Wallahu wasi'un 'alim. Dan Allah Maha Luas dan Maha Berilmu. Tapi syaitan, lihat di awal, asyaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu menjanjikan kemiskinan, kefakiran, dan menyuruh kalian membuat, melakukan perbuatan yang keji. Tapi Allah menjanjikan kalian ampunan, menjanjikan kalian ampunan. Dan karunia, bayangkan ampunan dan karunia. Dan ada banyak ayat tentang masalah ini. Masih ingat surat Ali Imran 139. Surat Ali Imran ayat 139. Setelah pada saat itu kita tahu itu setelah perang Uhud kalah secara standar orang awam. Dan kita tahu hal itu disebabkan gara-gara ada kelalaian dalam mengikuti sunnah Nabi SAW, ada ghaflah. Terus apa kata Allah? Wala tahinu. Kata Allah, jangan kalian lemah, jangan terpuruk, jangan terpukul. Wala tahinu, wala tahzanu, jangan sedih. Ya berat, hadirin, kalah. Dan ada kelalaian di situ, ada kesalahan di situ. Tapi Allah berfirman, Allah nggak ngancurin gitu, nggak ngancurin mental. Wala tahinu wala tahzanu. Janganlah kalian lemah, jangan kalian down, jangan kalian terpukul, jangan kalian terpuruk. Wala tahzanu, jangan sedih. Wa antum al-a'launa in kuntum mu'minin. Kalian tuh paling tinggi jika kalian beriman. Bayangkan Allah berfirman ini, hadirin, kalau Allah berfirman hal ini di saat memenangkan pertempuran, wajar kalian paling tinggi. Ini pas saat melakukan kesalahan. Pada saat kekhilafan, Allah katakan, wa antumul a'launa in kuntum, kalian itu paling tinggi, tahu enggak? Jika kalian itu beriman. Seseorang setelah atau dia gagal terhadap sesuatu, lalu orang tuanya datang ke dia dan ayah atau ibunya menyampaikan, kamu tetap yang terbaik nak. Ayah dan ibu bangga terhadap, wow, itu naik lagi moral, hadirin. Padahal gagal ini, semangat udah. Orang tua bilang gitu. Gitu hadirnya. Tahsanu antum al-a'launa in kuntum mu'minin. Jangan lemah, jangan sedih, jangan sedih. Antum al-a'launa in kuntum mu'minin. Kalian itu paling tinggi jika kalian beriman. Oleh karena itu, hadirin ibu-ibu sekalian, mungkin kita punya masalah berat di rumah tangga kita, masalah berat di keluarga kita sekarang, atau kita sedang terpukul, kita melakukan kesalahan besar, mungkin terhadap orang tua, atau terhadap suami, kesalahan fatal terhadap suami. Maka ingatlah bahwa karunia Allah itu sangat luas. Rahmat Allah itu sangat luas. Ampunan Allah itu begitu luas. Tapi syaitan yang membuat ilusi seakan-akan gak ada harapan lagi. Gak ada harapan lagi. kan Nabi SAW clear mengatakan kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina tawwabun. Seluruh anak Adam banyak melakukan kesalahan dan yang terbaik dari mereka yang paling banyak bertaubat. Itu harapan. Harapan. Yang paling banyak bertaubat. Tapi aku sadarnya cuman satu hari, Ustaz. Besoknya kumat lagi, taubat lagi. Insya Allah kalau kita jujur taubat, Allah ngelihat, Allah akan kasih kita perbaikan ke depan. Sadarnya jadi 2 hari. Nanti taubat lagi, sadarnya jadi 3 hari. Adapun kita putus asa, itu permainan syaitan. Dan sekali lagi syaitan punya kemampuan untuk itu. Dia bisa bisikkan kita, bisikkan kita, bisikkan kita. Dia bisa mainkan, memutarbalikkan fakta. Wede, itu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsya. Kayaknya semua itu udah gelap, udah hancur, udah lebur. Padahal enggak. Enggak. Wong Asia yang punya suami mungkin terparah di dunia gitu, di antara yang terparah di dunia, Fir'aun itu bisa jadi wanita terbaik di dunia. Bisa jadi wanita terbaik di dunia. Ghamidiyah atau Juhaina, dia melakukan zina di zaman Nabi SAW. Zina dalam kondisi sudah menikah, zina dia itu bisa husnul khatimah. Kata Nabi, qad tabat taubatan lawuzi'at ala sab'ina min ahli al-Madinah lawasi'athum. Jangan ada yang berkata tidak baik kepada wanita ini, dia telah bertaubat dengan taubat yang apabila dibagi-bagikan ke 70 orang Madinah, maka ke 70 itu akan tercover semua dengan taubat satu wanita ini. Hadirin Allah muliakan. Itu yang perlu kita jamkan bersama. Jangan pernah buka. Ini sebab keputusan. Jadi ternyata sebab keputusasaan, kesimpulannya hadir, itu bukan beratnya masalah. Bukan, bukan. Bukan fatalnya kesalahan. Bukan. Clear, bukan. Sebab keputusasaan itu tuh permainan syaitan. Lalu kita terbawa. Kita gak kembali kepada Allah. Kita gak langsung cut dengan taubat. Kita ngikutin gitu loh. Ikutin segala ilusinya, ikutin segala permainannya, bisikan-bisikannya. Kan gak boleh, harus di cut gitu. Kan kata Allah, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah demi langkah syaitan. Kalau kesalahan yang fatal di perang Uhud aja Allah masih memotivasi, apalagi salah yang lain hadirin. Kan itu yang Allah berfirman ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita masuk ke dalam Islam secara kafah, secara totalitas dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Al-Baqarah ayat 208. Terus Allah lanjutkan apa? Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah demi langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Dia itu musuh yang nyata bagi kalian. Nyata, real, mubin. nyata. Syaitan bukan mitos, hadirin, bukan mitos. Dia nyata, dan cara dia membisikkan, cara dia menggoda itu tuh sangat luar biasa. Jangan pernah ngeremehin. Ngaku bisa jaga diri, coba aja, selesai itu orang. Orang-orang yang mengandalkan dirinya sendiri, yang sok-sokan, yang merasa bisa menyelesaikan masalah tanpa bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala, coba aja, selesai. Hadirin, orang-orang besar yang bunuh diri itu banyak. Orang-orang besar ini bukan pencundang ya, bukan. Orang-orang yang di dunianya terbiasa juara, sukses, lalu dia melakukan kesalahan atau dia merasa gagal, lalu dia bunuh diri, itu bukan, jari kita nggak cukup ngitungin nama-nama itu tuh, hadirin. Artinya kita nggak bicara mental-mental tempe mendoan, kita nggak bicara tentang orang yang lemah, enggak, ini orang-orang hebat kok. Yang hidupnya tuh isinya tuh perjuangan, tapi begitu kita gak kembali kepada Allah, kena sama dia itu, selesai kita. Ada banyak. Kayak jadi terpuruk, putus asa, nanti itu bisa jadi arah bunuh diri, ada orang bisa jadi gila. Karena gak kembali kepada Allah. Dia ngikutin, dibiarkan syaitan itu nyerang dia habis-habisan. Jangan diikutin. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Itu yang Allah katakan. Masuklah ke dalam Islam secara total. Dan jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Itu menunjukkan khutuwat. Al-Baqarah 208 menunjukkan bahwa syaitan itu godang kita itu step by step. Langkah satu, lalu nanti masuk ke langkah kedua, masuk lagi langkah ketiga, masuk lagi langkah empat. Dan halus maksudnya. Semakin kita ngikutin, semakin kita terbawa arus, dan kita udah sampai ke samudera lepasnya dia. Udah susah lagi berenang ke daratan. Jangan pernah diikuti. Yakin sama Allah. Ikuti apa yang Allah perintahkan. Syaitan pasti akan godang, gak mungkin. Ikutin udah. Allah bilang A, Allah bilang B. Gak usah banyak mikir. Syaitan akan masuk ke sana nanti. Kalau memang itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin, kita sakit aja, kita sakit nih, udah lagi sakit-sakit gitu, lalu ketemu dokter yang jago gitu, dokter suruh minum obat, kan udah kita tinggal minum aja, emang kita mikir dulu, udah sakit gitu loh. Ada orang demam, ada susah nafas, udah kan. Begitu ketemu dokter, infusnya, udah iya aja udah kayaknya. Iya udah. Minum obat, minum. Antibiotik, minum antibiotik. Dan orang yang biasanya cross-check dulu, kita harus second opinion. Itu kalau udah sakit, udah ini, udah gak ada second opinion, udah minum. Kalau dokter aja bisa kita percaya begitu, masa Allah kita gak percaya, hadirin? Masa Nabi kita SAW gak kita percaya? Ini udah harus langsung gitu. Kalau syaitan udah goda kayak begitu, itu harus langsung. Udah, apa kata Allah? Allah ke kanan, kita ke kanan. Allah minta kita kanan, kita kanan. Allah minta kita kiri, kita ke kiri. Udah cuma sebanyak ini. Nanti Allah sembuhkan ya, Allah sembuhkan. Yang bikin orang putus asa itu adalah ketika syaitan serang begitu, dia ikutin itu arusnya syaitan, dan perintah Allah gak dijalanin dengan alasan kebanyakan mikir lah, nanti kalau ini gimana, kalau itu gimana. Anda mau dihancurin nih sama syaitan, masih mikir kebanyakan. Kayak karena sakit aja, karena udah gak peduli lagi di infus, sudah terserah dia mau di infus kayak penting semoga cepat sembuh lah, semoga Allah sembuhkan udah. Orang yang gak mau minum obat itu udah begitu apa UGD semi darurat masuk infus dia juga bisa nolak juga, udah lemah gitu, udah lemah lemes, enggak selama ini anti minum obat gitu, nggak mau, saya nggak mau minum obat, udah masuk infus masuk bisa tuh diterima. Nah kenapa kita nggak bisa sepasrah itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi ketika udah kondisinya udah babak belur gitu loh, justru setan yang diikutin. Kembali kepada Allah. Nanti Allah kan Al-Quran syifa hadirin, asal hati kita meyakin gitu loh. Kan syifa itu obat penyembuh, tapi kan gak kepada semua orang. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmatun lil mu'minin, itu kan dalam surat Al-Isra, dan kami turunkan di dalam Al-Quran itu ayat-ayat yang berfungsi sebagai obat penyembuh dan rahmat kepada siapa? Kepada orang-orang beriman, bukan kepada setiap orang yang sakit, enggak, bukan kepada setiap orang yang sakit, tapi kepada orang-orang yang mengimani, yang yakin. Itu yang Allah firmankan dalam surat Al-Isra ayat 82. Jadi kalau kita hanya baca tapi kita gak yakini, kita gak imani, gak ada efeknya. Karena Allah mengatakan ini ayat merupakan syifa, obat penyembuh dan rahmat Allah bagi orang-orang yang mengimaninya, yang beriman. Adapun bagi orang-orang yang zalim, wala yazidu zalimina illa khasara, dan Al-Quran tidaklah menambah orang-orang zalim kecuali kerugian, kerugian, kerugian. Karena nggak yakin. Ini yang bisa disampaikan. Jadi ingat keputusasaan itu bukan karena masalah ibu-ibu yang berat, bukan. Bukan karena masalah bapak-bapak yang berat, bukan. Keputusasaan itu permainan syaitan. Lalu kita tidak lawan dengan kembali kepada Allah, kita ngikutin arus, kita biarkan syaitan memberikan ilusi-ilusi yang mematikan ke dalam diri, hati, pikiran kita. Harusnya langsung kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Allah, dan yakin dengan apa yang Allah sampaikan, pasrahkan diri kita kepada Allah. Apalagi kita lagi sakit begitu. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad. Kita buka sesi tanya jawab hadirin. Natawakkal ala Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Al-Imam Ibnu Al-Qayyim dan melindungi Ustaz serta seluruh kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. Ustaz, saya ingin bertanya, saya seorang istri yang pernah jatuh ke dalam maksiat dikarenakan terfitnah dengan orang terdekat, dan saat ini saya berusaha untuk kembali bertobat-tobat dan nasuha, namun bayang-bayang orang tersebut terkadang masih ada. Saya ingin memutuskan komunikasi dengan dia, tapi saya malah takut suami curiga. Ada apa kok sampai di blok? Suami sangat mengenal laki-laki itu, ditambah laki-laki itu juga tidak mau lost contact. Jadi laki-laki itu tidak mau lost contact dengan alasan saya yang sudah mengenalkan dia ke sunnah, mengenalkan kajian ustaz, dan itu membuatnya merasa jadi orang yang lebih baik. Padahal kita tahu itu sama-sama syubhat. Ya, syubhat dan syahwat, ya, ada dua. Saat ini saya lebih sering menyendiri dan menjadi minim komunikasi dengan suami karena merasa insecure, feel guilty dengan kedurhakaan saya, dan saya lakukan memperbanyak ibadah, sholat sampai malam, menangisi dosa saya, berdoa, berzikir, dan mendengarkan kajian, karena menurut saya itu bisa bantu healing dan menyembuhkan pikiran saya ke hal baik. Namun suami mengatakan kalau saya sudah lalai dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai istri dan ibu, kalau kerjaan saya hanya ibadah seperti itu, karena saya juga tidak pernah beritahu gejolak apa yang sedang saya alami. Maksiat yang pernah saya lakukan adalah chatting. Suami saya bukan termasuk orang yang sangat taat ibadah, Ustadz, dan laki-laki tersebut sangat berbeda dengan suami dalam antusiasnya menuntut ilmu. Itu yang membuat saya terfitnah dengan orang itu. Salahkah perbuatan saya yang cuma butuh jeda untuk bisa menata kembali hati saya dengan menjauhi orang-orang, termasuk saat ini saya rehat dari medsos karena sudah merasa sangat penat. Rasanya saya tidak sanggup menghadapi kembali dunia saya dengan beban dosa sebesar ini yang tiap hari menghantui saya. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khair. Terima kasih. Ya, itu ini poin kita nih, hadirin. Chat itu salah, ya, tapi alhamdulillah kan enggak sampai benar-benar jatuh kepada zina. Jadi yang salahnya itu diistighfari. Lalu kita juga jadwal bersyukur sama Allah. Allah masih jaga kita. Allah masih jaga kita, kan? Allah jaganya gimana sih? Kita gak jatuh ke dalam zina. Mohon maaf, zina kemaluan, zina yang real, zina ya, zina secara istilah. Terus Allah jaga kita untuk sadar dengan cara menyadarkan kita, lalu membuat kita bertobat. Nah, itu gak boleh lupa gitu loh. Itu tadi, syaitan tuh jago banget. Jadi oke nih, Allah kasih taufik kita bisa mengkat, tapi syaitan akan buat kita merasa bersalah sehabis-habisnya, sehingga akhirnya udah gak ngapa-ngapain udah, dan itu akhirnya buat trickle dan efeknya kemana-mana lagi. Nanti akan urusan sama suami, ribut lagi sama suami. Oleh karena itu, yang pertama, tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tobat dan nasuha. Terus yang kedua, jelas kalau sudah terfitnah seperti ini, jaga jarak, hadirin. Jaga, udah, ini komunikasi gitu loh. Itu hal yang penting. Makanya kan ulama mengatakan, kalau ada sebagian ulama fikih menyatakan bahwa kalau seseorang terfitnah dengan amrad itu laki-laki muda yang belum tumbuh janggut, itu bisa maksudnya termasuk fitnah laki-laki, ya, makanya wajar lah hari-hari gitu loh. Itu nggak boleh dekat-dekat dengan itu. Bahkan kalau misalnya ada orang terfitnah, mohon maaf, dengan binatang, itu sama sebagai ulama fikih, gak boleh dekat-dekat sama binatang tersebut. Saya begitu loh. Jadi ulama kita tuh bahas itu tuh sampai dalam banget gitu loh. Dan penyimpangan seksual hari ini itu karena kita melupakan hal tersebut, atau masyarakat melupakan batas-batas pagar-pagar itu. Dan begitu khilaf gak diperbaiki, gak taubat. Makanya segera jaga gitu hadirin. Dan kita yang mengarahkan dan kita ketika mengarahkan beliau tersebut, orang itu, semoga itu jadi amal soleh kita. Justru jangan dirusak dengan jebakan syaitan seperti ini. Nanti buyar pahala kita. Gitu. Dan kalau bisa dibilang, kan ini dekat ya, bicara baik-baik aja gitu loh. Gitu, sebaiknya kita batasi akhi gitu loh, mulai sekarang, atau kita ini gitu, biar saling menjaga, biar kita enggak digoda sama syaitan. Karena saya lemah, kita sebagai manusia juga lemah, kita masih bicara baik-baik aja kalau itu ya. Mungkin ke depan kalau mau kontak, atau kalau misalnya hanya yang urgent atau yang dibutuhkan, dan bisa masuk via suami dan seterusnya. Allah Ta'ala bisawab. Dan kembali normal gitu. Yang ada beberapa langkah yang sudah benar, misalnya mengurangi ke apa, nggak menggunakan sosial media kecuali dibutuhkan, itu udah oke, artinya terus ini. Tapi jangan terpuruk gitu loh, bangkit lagi, harus bangkit. Itu permainan syaitan. Karunia Allah itu luas. Karunia Allah itu luas. Dan perjuangkan rumah tangga kita. Perjuangkan rumah tangga kita. Membandingkan suami kita dengan suami orang atau laki-laki, itu hanya menambah masalah besar. Itu bukan solusi. Bukan solusi sama sekali. Solusi adalah berjuang. Allah Ta'ala bisa. Dan banyak-banyak minta pertolongan kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadilatul Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi hadirin, makasih atas husnudzonnya dan adabnya, tapi saya tuh tidak di makom itu, jadi normal aja bilang Ustaz aja, terus doakan. Fadilatul Ustaz tuh adab yang tinggi, tapi saya rasa saya bukan di makam itu. Makasih banyak atas baik sangkanya. Izin bertanya Ustaz, apa yang harus dilakukan istri apabila suami melarang istri untuk mengikuti kajian halaqah-halaqah tahsin dan lain sebagainya, karena sang istri masih keteteran mengerjakan kerjaan rumah. Suami menyuruh istri untuk fokus terhadap kerjaan rumah saja karena katanya itu kewajiban istri yang paling penting dan utama. Saat ini istri mempunyai bayi dan suami tidak mau memberikan ART dengan alasan nanti istri jadi manja, keenakan, dan lainnya. Juga karena suami tidak suka ada orang asing di rumah, tidak suka kerjaan rumah di kerjaan orang lain. Ketika istri coba menjelaskan bahwa menuntut ilmu juga wajib, suami mengatakan kerjaan rumah lebih wajib. Masya Allah ya. Dan suami ini sudah ngaji. Memang istri mengakui kalau kerjaan rumah sering tidak kehandle. Rumah suka berantakan karena masih kerepotan ngurus bayi, dan istri belum terlalu pintar ngurus rumah karena dari lahir sampai menikah selalu ada ART dan terbiasa diurusin. Apa yang harus dilakukan istri terutama kesulitan ikut kajian Radu Salin yang pagi karena pagi harus menyusui bayi, bayi sudah bangun dan harus membuatkan sarapan untuk bayi dan suami. Apakah istri off kajian dulu sampai bisa meyakinkan suami kalau istri bisa handle kerjaan rumah sambil kajian? Dan bagaimana cara menjelaskan ke suami kalau istri itu butuh ilmu agama untuk menjadi charger? Karena kalau tidak kajian dan hanya mengurus rumah sangat gampang untuk futur. Kata suami nanti aja nuntut ilmunya ketika anak sudah besar. Lama banget ya ketika anak sudah besar. Berarti berapa belas tahun lagi? Besar loh ini loh. Kalau ketika anak sudah disapih mungkin masih ketika besar berarti 14 tahun lagi. Insya Allah sih Radio Salin udah khatam ya, semoga ya Radio Salin. Semoga ya 14 tahun lagi semoga udah khatam insya Allah. Kalau tuh makanya itu kalau anaknya cuma satu, kalau bisa punya anak lagi udah kan habis Radio Salin kita pindah buku lagi, belum selesai-selesai juga nih. Ya tapi itu kan masih lama sekali Ustaz. Iya setuju. Terutama suami saya ingin memiliki banyak anak, itu kan benar. Pengen banyak. Kalau begitu masa nunggu 10 tahun lagi? Belum tentu 10 tahunnya kalau banyak anak. Saya jadi 30 tahun lagi. Masa saya harus nunggu tua? Ya. Kan terlalu telat. Setuju saya. Saya sangat butuh charger keimanan dan Ustaz pernah menjelaskan apabila suami mampu maka ART adalah hak istri. Bagaimana cara menjelaskan ke suami tentang hak kita? Bagaimana ya caranya mengatur waktu mengurus rumah, anak, suami sambil terus kajian setiap hari Ustaz? Tolong doakan semoga Allah memperbaiki kondisi saya Ustaz, memperbaiki hati, amal, ibadah. Ibadah saya semoga bisa menjadi hamba yang taat sekaligus istri yang tetap berbakti. Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, makasih. Memang secara fikih ya, memang dijelaskan para ulama fikih diantaranya Hanabilah dan lain-lain bahwa kalau istri itu terbiasa dengan ART dan suami mampu, maka hendaknya suami menyediakan ART buat istri. Itu poin. Namun ada namunya nih, ada namunya. Melihat dari kecil selalu dilayani istri ini, kalau kalau seperti ini rasanya kebijakan suami perlu kita respon dengan bijak loh bagi penanya, dan lihat sisi positifnya kebijakan gak pakai RT ya, karena itu yang itu insyaallah kalau kita ikhlas dan jujur itu yang akan memperbaiki kualitas kita sebagai wanita, akan lebih membuat kita matang, membuat kita mandiri, dan membuat kita lebih tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu memang butuh proses. Itu poin. Poin yang kedua. Perlu di list dan dievaluasi. Artinya kalau apa misalnya kalau tadi kan rumah terbengkalai karena kita ikut kajian dan tahsin tadi ya. Kalau yang dimaksud kajian dan tahsin itu misalnya tadi kan penanya menyebutkan Riyadhus Shalihin. Kalau maksud kajian dan halaqah tahsin tadi maksudnya adalah misalnya Radio Riyadhus Shalihin dan satu halaqah tahsin, dan secara umum setahu saya di banyak tempat halaqah tahsin itu gak setiap hari, tapi anggap aja setiap hari lah. Seharusnya dengan taufik Allah saat menghandle suami dan satu anak itu bukan kendala harusnya ya, dengan taufik Allah ya. Kalau kajiannya cuma Radu Solihin yang tadi disebutkan dan satu halaqah tahsin misalnya setiap hari, kita gak bilang seminggu dua kali, setiap hari deh halaqah tahsin. Apalagi kalau halaqah tahsinnya seminggu dua kali, seminggu tiga kali, harusnya bukan isu. Radu Solin kan mentok-mentok cuma sejam, bahkan mayoritasnya gak sampai sejam hadirin. Cuman memang tantangan Radu Solihin di pagi hari gitu loh, rush hour gitu ya. Tapi itu kan ada harga ada barang. Memang ujiannya di pagi hari, tapi keberkahannya kan juga besar. Burikali ummati fi bukuriha. Umatku diberkahi di waktu pagi. Dan untuk jadi pembuka hari itu ayat dan hadis dalam Radu Solihin itu sangat menginspirasi banget sih. Itu booster iman tuh di pagi hari. Gitu loh hadirin. Nah jadi berarti ada kelalaian nih gitu loh. Ada kelalaian, dan beliau kan juga sempat menyampaikan memang aku tuh seringkali gak kehandle gitu. Karena banyak kasus untuk sekedar penyemangat ya, bukan membanding-bandingkan, enggak, tapi mengkomparasikan, sama aja dong. Sama aja. Enggak, maksudnya untuk penyemangat. Saya tuh tahu ada banyak ibu-ibu tuh yang anaknya ada 2, ada 3, ada 4, ada 6, ada 7, masih kecil-kecil sekolah. Itu bisa, dan rumah masih bersih alhamdulillah. Itulah. Karena Allah kasih 24 jam, kajian cuman gak sampai sejam. Terus halaqah tahsin berapa sih, paling sejam 2 jam ya. Itu pun sejam 2 jam karena banyak sama yang lain. Kalau sendiri giliran kita cuman beberapa menit bisa. Jadi coba buktikan ke suami ini. Jadi jangan off dulu, kalau off tadi sampai tua kita gitu. Sampai nenek-nenek malah. Kalau satu, kalau 4 anak sampai pada besar semua, ya nggak ngaji kita hadirin. Jadi, dan nggak ada ilmu itu berhenti. Yang harus kita lakukan adalah yang pertama doa sama Allah, doa nih sama Allah. Terus yang kedua, cari keberkahan waktu yang kita butuhkan nih, keberkahan. Dan salah satu keberkahan waktu itu ibadah malam penting, dan kejujuran, keikhlasan. Dan jangan nuntut hak gitu, jangan. Nah itu bisa mengurangi keberkahan. Terus yang berikutnya yang harus dilakukan adalah buktikan sama suami bahwa semua kehandle. Baru yang berikutnya keluarkan jurus-jurus maut rayuan wanita ke laki-laki gitu hadirin. Itu penting nih. Kadang-kadang kita nih sebagai istri kehilangan sisi itu karena merasa udah suami istri. Rayu udah suami itu. Rayu. Rayu hadirin. Dengan segala kemampuan yang kita punya. Bukan berantem, jangan, rayu. Rayu. Itu penting. Pokoknya suami jangan dilawan, tapi dirayu. Jurus-jurus maut itu dikeluarin dong, gitu. Gitu. Itu penting. Dan enaknya ngerayu suami kan bebas, sebebas-bebasnya. Mau pakai sambil roll ke depan kek, mau sambil roll ke belakang kek, mau sambil salto, mau sambil kayang, mau sambil, pokoknya bebas lah hadirin lah. Pokoknya pintar-pintarnya aja. Mau sambil gelantungan, terserah lah hadirin. Nah ini kita lupa. Terus gunakan salah satu senjata ampuh wanita ngadepin suami, air mata. Nah itu penting hadirin. Nah, banyak-banyakin ngupas bawang lah sebelum itu, gitu masya Allah, biar lebih syahdu. Lo beneran ini serius, ini kan saya lagi bicara kelemahan laki-laki gitu. Jadi harus dibegitu hadirin. Dan ini kan kita bukan mau minta tas baru, bukan mau minta barang fancy. Enggak, kita cuma minta kajian dan suami udah ngaji. Jadi jangan adu debat. Ini wajib, beb. Ini juga lebih wajib. Udah kita enggak. Suami kalau udah ngotot-ngototan, kita enggak pernah menang lah. Kecuali suami kita baik banget gitu. Enggak ada ceritanya apa namanya laki-laki bisa ditundukkan seperti itu. Kecuali kalau laki-lakinya ngalah. Dan bersyukurlah kalau punya suami kayak begitu. Jangan pakai cara begitu. Cara pakai lemah lembut gitu lah. Gitu hadirin. Penting ini merayu itu. Penting sekali. Ada seorang ulama dalam masalah ini, dan ini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Dhahabi, dijelaskan Al-Imam Al-Dhahabi. Dalam siar, jadi yang saya kasih yang nasihat saya tadi itu tuh ini nih kehidupan para ulama, ibu-ibu sekalian, bukan nasihat dari benak saya, bukan. Imam Dzahabi dalam siar itu menceritakan bahwa murid-muridnya, ada sebagian murid Abdul Razak As-San'ani itu buat masalah gitu loh, yang membuat gurunya marah. Alim As-San'ani marah dan di ban gitu loh, diliburkan kajian satu bulan. Bingung nih murid-muridnya hadirin, gimana nih, guru kita marah nih sama kita, masa kita nggak ngaji satu bulan gitu. Penuntut ilmu sejati kan rugi gitu, nggak ngaji satu bulan. Beda dulu kita waktu sekolah, seneng kita udah liburin satu bulan, alhamdulillah libur satu bulan. Tapi kalau penuntut ilmu sejati itu rugi dan nggak pantang menyerah, cari lagi gimana caranya. Oh, masuk via tetangga nih, masuk via tetangganya. Ditolak sama Imam San'ani. Wah, ditolak nih. Masuk lewat siapa lagi ya? Biar guru kita luluh. Oh, masuk lewat sahabat-sahabat guru kita. Lobby sahabat-sahabatnya. Ditolak juga sama Imam San'ani. Akhirnya mereka punya ide. Kita masuk via istri beliau. Masuk via istri. Gitu loh. Oh, pintar mereka, istri beliau dikasih hadiah gitu. Terus mereka tolong dong bantuin, kita ini pengen belajar gitu kira-kira ya. Sambil mohon gitu. Besoknya hadirin, besoknya ada pengumuman bahwa kajian kembali diadakan. Oke, bayangkan, masuk via istri, kajian langsung diselenggarakan. Gitu. Tapi murid-muridnya itu saking cepetnya gitu kan, mentok sana, mentok sini, mentok sana, apa murid-muridnya, kok cepat banget ya kalau masuk via istri gitu loh. Apa kata Al-Imam Sunani, kata beliau, simak baik-baik, laisa syafi' alladhi yatika mu'tazira mithlu syafi' mithla syafi' alladhi yatika uryana. Kata Imam Sunani, berbedalah antara pelobi yang melobi Anda dengan pakaian lengkap dengan pelobi yang melobi Anda tanpa busana. Gitu, luar biasa. Itu menunjukkan istri-istri ulama tuh ngerti cara merayu, hadirin. Gitu. Jadi kalau ngerayu suami jangan pakai mukena. Halo, ini mau sholat apa mau ngerayu sih? Pakai mukena lengkap. Ya diajak takbiratul ihram sama suami. Ini bukti, ini ada di buku-buku para ulama. Jadi wanita di istrinya perempuan tuh ngerti bagaimana harus bersikap. Kita ribut terus habis ngaji. Gitu loh. Kita habis ikut kajian, habis hijrah, berantem terus sama perang dalil. Aduh, nah, gak usah perang dalil sama suami lah, hadirin. Ini pintar cara merayu gitu loh. Gitu, hadirin sekalian lah. Kalau tadi kan perang hukum, ini tuh wajib, beb, ini lebih wajib. Wah, strakmat udah selesai. Jangan pakai cara-cara begitulah. Itu ya hadirin. Udah, saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat. Jadi ulama tuh banyak hikmah ternyata, hadirin. Dan lihat bahasanya para ulama tuh sopan gitu loh, hadirin. Baik gitu, berkelas gitu. Tapi menjelaskan, mengedukasi. Gitu. Ya, saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita.